Syekhul Islam rahimahullahu taala menguatkan pendapat yang pertama. Menguatkan pendapat yang pertama, tafsiran yang pertama, yaitu sebagaimana terjemah ayat, bahwa mereka mencintai tandingan-tandingannya sebagaimana mereka mencintai Allah. Hanya saja mereka sekutukan Allah dengan tandingan-tandingan yang dibuatnya dalam hal apa? Kecintaan. Nah, wa yaqul, dan Syekhul Islam mengatakan, innama dhummu bi an syaraku bainallah wa baina andadihim fil mahabbati wa lam yukhlisuha lillah ka mahabbatil mu'minina lahu. Sesungguhnya kata Syekhul Islam, mereka itu dicela karena menyekutukan Allah dengan tandingan-tandingan yang dibuatnya, fil mahabbati, dalam hal kecintaan, sehingga mereka tidak memurnikan kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana kecintaan orang-orang yang beriman kepada Allah. Ya, ini masalahnya. Di sini letaknya. Mengapa mereka dicela? Padahal mereka sudah punya kecintaan kepada Allah. Jawabannya adalah karena mereka sekutukan Allah dengan tandingan-tandingan yang dibuatnya dalam hal kecintaan. Jadi kecintaannya itu enggak murni untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Paham? Selain cinta kepada Allah, mereka juga cinta kepada tandingan-tandingan yang mereka buat, dan nilai kecintaannya itu sama. Sekali lagi, inilah yang membuat mereka dicela, kata Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala. Qala wa hadhihi taswiyatul madhkuratu fi qawlihi ta'ala hikayatan anhum. Dan penyamaan dalam hal cinta yang disebutkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala tadi, itu sebagai gambaran keadaan mereka di dunia. Seperti itulah keadaan mereka, kaum musyrikin, dalam hal kecintaan kepada Allah di dunia. Kecintaan mereka itu enggak murni, enggak tulus hanya untuk Allah. Malah mereka sekutukan Allah dengan tandingan-tandingan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini gambaran mereka. Wahum finnari annahum yaquluna li alihatihim wa andadihim wa hiya mahdaratun ma'ahum fil azab tallahi in kunna la fi dhalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin. Sementara ketika mereka di neraka, maka mereka akan berkata kepada ilah-ilahnya dan tandingan-tandingan yang dibuatnya di samping Allah, dalam keadaan mereka hadir bersamanya menghadapi azab. Apa kata mereka? Tallah in kunna la fi dhalalin mubin. Demi Allah, kami dulu itu benar-benar ada dalam kesesatan yang nyata, karena kami telah menyamakan kalian dengan Allah Rabbul Alamin. Ada penyesalan kalau di akhirat. Saat di dunia mereka santai saja. Mereka bangga ketika menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan selainnya dalam hal kecintaan. Bangga, gak masalah. Tapi di akhirat mereka menyesal. Di akhirat mereka sadar bahwa ini sebuah kesesatan. Gak benar yang seperti ini. Gak boleh yang seperti ini. Kalau kecintaan kepada Allah itu harus murni, harus tulus. Gak boleh ada yang lain. Mereka mengatakan, tallah, demi Allah, kami dulu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Kenapa? Idh nusawwikum birabbil alamin. Karena kami dulu, kata mereka, menyamakan kalian. Maksudnya, kepada tandingan-tandingan yang dibuatnya. Menyamakan kalian birabbil alamin, dengan Rabbul alamin. Jadi, gak ada penyesalan kecuali terjadi di belakang. Selalu penyesalan itu terjadi di belakang. Gak ada penyesalan yang terjadi di muka. Ya. Gak ada istilah menyesal duluan. Selalu penyesalan itu terjadi di belakang. Artinya setelah terjadi sesuatu, baru ada penyesalan. Setelah mereka masuk ke dalam neraka karena kesalahannya, barulah kemudian menyesal. Idh nusawwikum birabbil alamin, sungguh kami ini dulu menyamakan tandingan-tandingan yang kami buat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, agar jangan menyesal, maka lakukan segala sesuatu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada selain Allah. Jangan sampai ada selain Allah Subhanahu wa taala dalam hal kecintaan. Khususnya, dan dalam hal apa saja yang masuk dalam kategori ibadah, enggak boleh ada selain Allah. Karena ibadah itu murni harus dilakukan hanya untuk dan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kalau kita melakukan ibadah kepada Allah kemudian kepada selain Allah, maka jatuh dalam perbuatan apa? Syirik. Kalau kita mencintai Allah dan juga mencintai selain Allah, kemudian sama kecintaan itu, maka ini juga sama jatuh dalam perbuatan apa? Syirik. Nanti akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berkata seperti dalam firman Allah ini. Tallah in kunna la fi dhalalim mubin. Demi Allah, dulu kami benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Karena kami menyamakan tandingan-tandingan yang kami buat dengan Allah Rabbul Alamin. Nah, di surat Asy-Syu'ara ayat ini 97 sampai 98. Kemudian qala wa ma'lumun annahum ma sawwauhum bi rabbil alamin fil khalqi war rububiyyati wa innama sawwauhum bihi fil mahabbah wat ta'zim. Dan diketahui secara pasti bahwa mereka itu tidak menyamakan tandingan-tandingan yang mereka buat dengan Allah Rabbul Alamin dalam hal penciptaan dan rububiyah. Enggak, mereka enggak meyakini kalau tandingan-tandingan yang dibuatnya itu bisa menciptakan. Tidak. Bisa mengatur segala urusan. Tidak. Wa innama sawwauhum bihi fil mahabbati wa ta'zim. Akan tetapi mereka menyamakan tandingan-tandingan yang mereka buat dengan Allah Rabbul Alamin dalam hal apa? Kecintaan dan pengagungan. Dalam hal itu, hati-hati, ini banyak yang terjebak ya dalam masalah cinta ini. Banyak yang terjebak sehingga menjadi mayat-mayat cinta ya. Banyak yang terjebak. Nah, banyak yang terjatuh karena hal yang banyak yang tidak disadari ya. Banyak yang tidak sadar akan hal ini. Jangan main-main. Kalau kita mencintai Allah, maka harus murni, tulus kecintaan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, jangan ada yang lainnya. Kalau kita mencintai sesuatu sama dengan kecintaan kita kepada Allah atau bahkan melebihi kecintaan kita kepada Allah, maka dipastikan kita jatuh dalam apa? Kesyirikan. Waliyallahu billah. Ya. Jadi Allah itu harus dijadikan di urutan pertama dalam hal kecintaan. Sudah. Hanya Allah saja yang paling tinggi. Nomor pertama, Allah. Jangan ada selain Allah. Baru setelah itu Rasul. Baru setelah itu tingkatan berikutnya, orang tua atau yang lainnya, manusia. Qala, kemudian wa hadza aidan huwa al-'adlu al-madhkuru fi qawlihi ta'ala alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan-nura thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Dan kesyirikan dalam hal kecintaan ini juga disebut dengan adl, disebut dengan adil, yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-An'am ayat yang pertama. Apa bunyinya? Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Ya, wa ja'ala adh-dhulumat wan nur, dan yang telah menjadikan adanya kegelapan dan cahaya. Summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kemudian orang-orang kafir terhadap Rabb-nya, ya'dilun, mereka melakukan kesyirikan. Ya'dilun di sini bukan adil, tapi membuat apa? Kesyirikan. Ya. Makanya tadi dikatakan bahwa syirik dalam hal kecintaan juga disebut dengan istilah al-adl. bukan keadilan, ya, al-adl. Dan itu terdapat di ayat pertama dari Quran surat Al-An'am, persis pada kata yang terakhir, ya'dilun. Ya'dilun ay musyrikun, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Bihi ghairahu, lihat, menyekutukan Allah dengan selain Allah. Fil ibadah, dalam hal apa? Ibadah. Allati hiyal mahabbatu wa ta'zim, yang ibadah itu intinya adalah kecintaan dan pengagungan. Wa qala ta'ala, kemudian berikutnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada semua orang, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Ali Imran ayat 31. Wa hadhihi tusamma ayatul mahabbah. Ayat ini disebut dengan ayat mahabbah. Ayat ini Ali Imran 31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, itu disebut ayat mahabbah. Ayat mahabbah, ayat yang berbicara tentang cinta. Qala ba'dus salaf, sebagian salaf ada yang mengatakan, idda'a qaumun mahabbatallah, fa'anzalallahu ta'ala ayat al-mahabbah. Ada sebagian kaum yang mengklaim, mengaku-ngaku cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menurunkan ayat soal cinta. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi ini bisa disebut sebagai sebab turunnya ayat ini. Ya, ada sebagian kaum yang mengaku, mengklaim, menyatakan diri cinta kepada Allah. Kemudian Allah turunkan ayat ini, ayat mahabbah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Nah, isyaratan ila dalilil mahabbah wa thamratiha wa faidatiha, sebagai sebuah isyarat, ya, ayat ini sebagai sebuah isyarat, ila dalilil mahabbah, yang menunjukkan bukti cinta, buahnya dan faidahnya. Fadaliluha wa alamatuha ittiba'ur rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka bukti adanya cinta dan tanda adanya cinta adalah ittiba'ur rasul, mengikuti rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa faidatuha wa samratuha, sedangkan faidahnya dan buahnya adalah mahabbatul mursil lakum, kecintaan zat yang mengutusnya kepada kalian. Kecintaan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ini buahnya. Ya. Jadi bukti cinta kepada Allah adalah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Buah dan faidah cinta kepada Allah, ya, dengan disertai buktinya tadi, adalah adanya kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Fama lam tahsul minkumul mutaba'ata famahabbatukum lahu ghairu hasilatin wa mahabbatuhu lakum manfiyatun. Maka selama tidak terwujud dari kalian adanya mutaba'ah, mengikuti Rasul, maka kecintaan kalian kepada Allah itu ghairu hasilah, enggak akan tercapai. Wa mahabbatuhu lakum manfiyah, dan kecintaan Allah kepada kalian enggak ada. Ya. Sekali lagi, selama tidak terwujud dari kalian mutaba'ah kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka kecintaan kalian kepada Allah itu enggak tercapai. Ya. Dan kecintaan Allah untuk kalian jadi tidak ada. Nah. Kecintaan kita kepada Allah enggak dianggap kalau kita tidak mengikuti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kecintaan Allah kepada kita juga enggak akan pernah ada. Maka mutaba'ah kepada Rasul, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah syarat mutlak. Sesuatu yang harus ada ketika kita menyatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan itulah ya, akan terwujudnya kecintaan tersebut. Bahkan akan membuahkan adanya cinta Allah kepada kita. Paham? Nah, wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Maidah ayat yang ke-54, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'imin. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kaum yang lain di mana Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Berlemah lembut kepada orang-orang yang beriman dan menampakkan sikap keras kepada orang-orang kafir. Mereka juga berjihad di jalan Allah dan mereka tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Dzakarolahum arba'a alamatin. Allah Subhanahu wa taala menyebut ciri orang-orang yang beriman dengan empat tanda. Ya, empat ciri. Sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala di ayat ini menyebut empat ciri orang-orang yang beriman, ya, empat karakteristik orang-orang yang beriman. Apa saja? Ihdaha, yang pertamanya, annahum adzillatun 'alal mu'minin. Mereka, orang-orang yang beriman itu adalah yang berlemah lembut kepada sesamanya dari kalangan kaum mu'minin. Qila maknahu arqa ruhama. Ada yang mengatakan maknanya adillah, berlembah lembut di sini adalah menampakkan kasih sayang. Mushfiqin, menampakkan belas kasihan. Atifina alaihim, selalu lembut kepada orang-orang yang beriman sesamanya. Jadi ini ciri yang pertama. Ya. Ciri yang pertama dari ciri-ciri orang yang beriman yaitu adillatun 'alal mu'minin, menampakkan kelembutan kepada sesamanya dari kalangan kaum mukminin. Qala falamma bamana adillah hadzal ma'na addahu bi adatin 'ala. Ketika kata ini mengandung kata adillah, ya, kelembutan, maka diberi imbuhan huruf ala. Qala Atha rahimahullah, kata Atha rahimahullah, ini artinya lil mu'minina kal walad liwalidihi wa kal 'abdi li sayyidihi. Kecintaan orang-orang yang beriman lil mu'minin, kepada sesamanya dari kalangan kaum mu'minin, ya, kelembutan orang-orang yang beriman kepada sesamanya dari kalangan kaum mu'minin itu seperti kelembutan sikap seorang anak kepada orang tuanya, dan seperti sikap seorang budak kepada tuannya. Anak selalu menampakkan rasa hormat, ya kan, lembut terhadap orang tuanya. Demikian juga seorang budak selalu menampakkan sikap yang baik, lembut kepada tuannya. Nah, seperti itulah orang-orang yang beriman, selalu menampakkan kelembutan kepada sesamanya dari kalangan kaum mukminin. Ini ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua, wa 'alal kafirin, bersikap keras kepada orang-orang kafir. Kal asad 'ala farisatihi, sikap kerasnya itu bagaikan kerasnya seekor singa, ya, ala farisatihi, terhadap mangsanya. Singa, oh ya, tidak menampakkan belas kasihan kepada buruannya, kepada mangsanya. Ketika ada kesempatan, maka mangsanya itu akan diterkam. Enggak ada sama sekali belas kasihan, yang ada bersikap keras, ya kan, untuk menundukkan mangsanya itu tadi. Nah, kerasnya orang-orang yang beriman kepada orang-orang kafir dalam hal sikapnya itu seperti seekor singa tadi yang menampakkan kekerasan kepada mangsanya. Ya. Singa enggak ada yang lemah lembut, ya. Ketika ada bidikannya, buruannya, maka singa ini akan bersiap-siap mengeluarkan taringnya, ya kan? Taringnya, kukunya akan diperlihatkan dan menampakkan wajah yang serem. Ya enggak? Enggak ada singa yang mencoba mendekati, membelai buruannya. Oh, enggak ada. Dibelai-belai buruannya itu. Enggak, langsung sergap. Ya. Langsung sergap. Mungkin Anda pernah lihat kan, ada seekor singa, ada kijang misalnya. Itu enggak ada kompromi. Langsung diburu, langsung disergap. Nah, sikap keras orang-orang yang beriman, sekali lagi, kepada orang-orang kafir, itu seperti itu tadi gambarannya, ya. Asyidda'u 'alal kuffar ruhama bainahum, di ayat yang lain, ya, ayat yang ke-29 dari surat Al-Fath. Asyidda'u 'alal kuffar, mereka menampakkan sikap keras kepada orang-orang kafir. Ruhama bainahum, namun berkasih sayang antar sesama mereka. Nah, ini yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Jangan sebaliknya, kepada orang-orang kafir lemah lembut, tapi kepada orang-orang yang beriman menampakkan sikap yang keras. Kepada sesama penuntut ilmu, antum kepada sesama penuntut ilmu itu harus menampakkan sikap yang lembut. Ruhama, saling menyayangi, saling mengasihi, saling menjaga, saling menghargai, saling menghormati. Boleh berteman, oh iya boleh berteman, kita gak bisa hidup sendirian. Kita tidak bisa hidup sendirian karena manusia itu disebut sebagai makhluk sosial. Yang namanya makhluk sosial pasti membutuhkan keberadaan dan kehadiran yang lainnya. Kita gak akan bisa hidup tanpa ada teman kita. Sekarang di sini kita punya banyak teman, jaga pertemanan itu dengan baik. Apa jadinya kalau seandainya kita gak punya teman? Ya gak? 1000 teman itu belumlah cukup, tapi 1 musuh itu sudah dikatakan banyak. 1000 teman gak cukup, tapi 1 saja yang jadi musuh kita itu sudah lebih dari cukup. Ya. Maka jaga hubungan dengan sesama, saling menyayangi, saling menghargai, saling menghormati. Enggak boleh saling menjatuhkan, enggak boleh saling menghina. Gak boleh saling menertawakan, mengolok-ngolok. Gak pantas. Semua kita sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua kita sama di sini sebagai para penuntut ilmu. Anda penuntut ilmu, saya juga penuntut ilmu. Anda saya hormati, Anda menghormati saya, kan begitu, saling menyayangi, saling menghormati, berteman, ya. Dan berteman dengan hal yang wajar, terlalu dekat jangan, terlalu jauh juga jangan. Yang normal-normal saja, ya. Terlalu dekat panjang A-nya itu jangan. Sampai kalau ada yang lain dekat dengannya cemburu. Wah, jangan, jangan seperti itu. Enggak benar itu. Terlalu jauh jangan, karena kita juga butuh teman, ya kan? Jadi yang normal saja. Sewajarnya berteman, ya. Nah, laisa sya'nu an tuhib, innama sya'nu an tuhab. Lihat. Persoalannya bukan bagaimana kita bisa mencintai, tapi persoalannya adalah bagaimana kita bisa dicintai. Jadi jangan menjadi orang yang bisanya hanya mencintai. Berusahalah untuk menjadi orang yang selalu dicintai. Begitu, ya gak? Bisa dipahami kan? Jangan selalu menjadi orang yang mencintai, karena mencintai itu gampang, semua orang bisa melakukannya, ya gak? Tapi kalau dicintai sulit. Maka kita harus berusaha menjadi orang yang dicintai banyak orang. Bagaimana caranya? Berakhlak dengan akhlak yang baik, bertutur kata dengan tutur kata yang baik, berperilaku dengan perilaku yang baik. Niscaya orang lain akan cinta, sayang kepada kita. Guru-guru, ustadz-ustadz akan sayang, ya, akan perhatian kepada kita. Ketika kita berusaha menjadi orang yang baik, menjadi orang yang berakhlak mulia, tidak macam-macam, tidak neko-neko, ya. Sekali lagi, laisa sya'n fi an tuhib, innama sya'nu fi an tuhab. Persoalannya bukan bagaimana bisa mencintai, tapi persoalannya bagaimana bisa menjadi orang yang selalu dicintai. Ingat itu, ya. Ingat itu. Kita ingin dicintai orang lain, jelas. Syaratnya apa? Lakukan hal yang terbaik. Lakukan hal yang terbaik. Ambil simpatik orang. Dengan apa? Menampakkan akhlak yang baik. Jangan neko-neko. Jangan berbuat jahat. Wah, kalau kita berbuat jahat, mana ada orang yang senang. Ya. Sebaliknya, kalau kita hanya bisa mencintai, waduh, banyak makan hati ini. Kenapa? Karena bisa jadi orang yang kita cintai gak mencintai kita. Berarti cinta bertepuk sebelah kaki. Kaki apa tangan? Oh, tangan, sekali-kali kaki lah. Ya. Paham ya? Nah. Ini yang kedua tadi ya. Kemudian ciri yang ketiga, al-alamah ats-tsalitsah. Ciri yang ketiga, al-jihadu fi sabilillah bin nafsi wal yadi wal mal wal lisan wa dhalika tahqiqu da'wal mahabbah. Ciri yang ketiga adalah berjihad di jalan Allah dengan jiwa, tangan, harta, dan lisan. Dan itu dalam rangka mewujudkan da'wal mahabbah, mewujudkan pengakuan adanya cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena gak ada cinta tanpa pengorbanan. Gak ada cinta tanpa pengorbanan. Cinta itu selalu menuntut adanya apa? Pengorbanan. Jangan bicara cinta kalau gak mau berkorban. Ya. Ketika kita menyatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus berkorban. Apa yang kita korbankan? Jiwa dan raga kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Membela agama Allah dengan jiwa, dengan harta, dengan lisan, dengan tangan, dengan kekuatan. Sebisa mungkin, apapun yang bisa kita lakukan untuk menegakkan agama Allah, kita lakukan. Dan itu sebagai wujud cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sama seperti halnya saat kita mencintai sesuatu, tentu kita akan berkorban untuk bisa mewujudkannya, ya enggak? Selalu dikatakan gunungkan ku daki, lautankan ku seberangi, demi mengejar apa? Cinta, kan begitu? Ada pengorbanan berarti, betul. Sebab enggak ada cinta tanpa pengorbanan. Apalagi saat kita mencintai zat yang maha agung, zat yang maha besar, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pengorbanan itu harus ada. Kalau cuma klaim saja, enggak bisa, enggak diterima. Bahkan di ayat tadi, ya, kul in kuntum tuhibbunallah, apa? Fattabi'uni, katakanlah olehmu wahai Muhammad kepada mereka, kalau seandainya kalian cinta kepada Allah, ikutilah siapa? Aku, kata Muhammad, ikuti aku. Berarti harus ada pengorbanan. Apa pengorbanannya? Mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap keadaan, dalam setiap kondisi, suka ataupun tidak, ya, senang atau sedih. Selalu mutaba'ah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam situasi menguntungkan ataupun justru merugikan. Nah, ini pengorbanannya. Makanya ciri yang ketiga dari ciri orang-orang yang beriman adalah jihad fi sabilillah, yujahiduna fi sabilillah, ya. Mereka membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, qala al-alamatu ar-rabi'ah, kemudian ciri yang keempat, annahum la ta'khuduhum fillah laumata la'im, wa hadhihi alamatu sihhatil mahabbah, annahum la ta'khuduhum fillah laumata la'im. Mereka tidak menghiraukan celaan orang-orang yang mencela karena mereka menampakkan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Gak menghiraukan. Ya. Yang terpenting mereka mampu, mereka bisa menampakkan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Gak ada urusan dengan orang-orang yang mencela. Diabaikan begitu saja. Ya, habis waktu untuk meladeninya, jadi lewat saja. Cukup katakan salam, semoga keselamatan didapat oleh kalian. Kemudian fakullu muhibbin akhadha al-lawma 'ala mahbubihi falaysa bimuhibbin 'ala al-haqiqati. Ini juga kalimat yang penting, ya. Kalimat yang penting untuk kita pahami dengan baik. Fa kullu muhibbin, lihat, setiap orang yang menyatakan cinta akhadha al-lawma 'ala mahbubihi, tapi kemudian mencela orang yang dicintainya, falaisa bimuhibbin alal haqiqah, maka sejatinya tidak disebut sebagai orang yang mencintai. Paham? Sekali lagi, setiap orang yang mencintai, setiap orang yang mencintai kemudian mencela orang yang dicintainya, maka sejatinya dia tidak mencintainya. Paham? Kita mencintai seseorang, tapi dalam faktanya kita malah selalu mencelanya, maka sejatinya kita tidak mencintainya. Paham? Gak mungkin kita cinta kepada seseorang kemudian kita ejek dia, kita hina dia, kita cela dia. Gak mungkin. Itu bukan tanda cinta. Kalau cinta itu selalu ditandai dengan rasa ingin dekat. ada rasa kangen di dalamnya, begitu ya. Ada rasa kangen, selalu ingin ketemu, selalu ingin berjumpa, ingin bisa melihat. Kecintaan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu menimbulkan rasa kangen mereka yang sangat kuat sekali. Ingin berjumpa dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Famay yarju liqa'a rabbih. Lihat di ayat itu. Barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaknya apa? Falyamal amalan saliha. Hendaknya dia beramal saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun dalam beribadah kepadanya. Nah, jadi orang-orang yang beriman memang sangat berharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa itu? Karena ada rasa cinta dalam dirinya kepada Allah. Karena itu di sini disinggung sebuah kalimat yang mengingatkan kita semua bahwa kalau kita mencintai sesuatu, maka jangan mencelanya. Sebab kalau seandainya kita mencelanya, berarti bohong cinta kita. Setiap orang yang mencintai kemudian mencela orang yang dicintainya, maka sejatinya dia tidak mencintainya. Nah, kita cukup dulu sampai di sini ya. Insyaallah kita lanjutkan lagi masih soal kecintaan. Nah, subhanallahi walhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.